keluarga besarnya. Pokoknya doanya yang terbaik. Oke, okay. Kali ini satu bang lagu request dari Sogi Berkhaja bareng dengan Yuval Laba. Siapkan diri. Ayo bapak cantik. besar Bapak Haji Giyatno. Matur nuwun bos. Seger-seger, punel-punel, wong cermi. Kayak Abah Giyatno ya.